السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين yang saya hormati. Sedikit kita mengingat kajian kitab ini setahun yang lalu, agar nyambung dengan pembahasan yang akan dibahas. Bahwa kita pernah membahas muqaddimah dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwasanya manusia dalam masalah al-wala dan bara, manusia dalam masalah cinta dan benci, ada tiga golongan. Ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri, dan ada yang wasat. Ada yang berlebih-lebihan, ada yang berkurang-kurangan, dan ada yang tengah-tengah. Yang pertama, man yara annal wala wal bara ma'nahu annana naqnuqatil kufar nihaiyan. Kata Syekh Abdullahullahu ta'ala wa ra'ah, golongan pertama menganggap bahwa dalam rangka menerapkan cinta dan benci, kita memutus hubungan dengan orang kafir secara keseluruhan. Memisahkan diri, memboikot, dan tidak berhubungan apapun dengan mereka. Falana ta'ahad ma'ahum, tidak mengadakan perjanjian dengan mereka. Walana tasalah, tidak mengadakan perdamaian dengan mereka. Tidak menerima utusan-utusan mereka. Tidak menerima datangnya sefir, duta dari mereka. Ini menurut golongan pertama. Dan ini tentunya ekstrim. Menafikan sekian banyak muamalah bersama orang kafir yang dibolehkan dalam Islam. Maka kata beliau, al-haq yang benar bahwa apa yang mereka katakan itu bukan mualah. Masalah perjanjian dengan mereka itu bukan berarti berwala kepada orang kafir. Mengadakan perdamaian, gencatan senjata dengan orang kafir, itu bukan wala pada mereka. Qanibnina azakumullah. Demikian pula menerima utusan, menerima tamu dari orang kafir, itu juga bukan wala kepada mereka. Sama sekali. Tetapi mereka ghuluwun fil wala wal bara. Golongan pertama ini golongan ekstrim dalam masalah cinta dan benci. Maka mereka menyelisihi apa yang ditunjukkan dalam kitab wa sunnah. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih berhubungan dagang dengan Yahudi dan Nasrani. Beliau menjual, beliau membeli. Demikian pula para sahabatnya mengadakan hubungan dengan mereka, menjual dan membeli. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafat dalam keadaan baju besinya masih digadaikan pada seorang Yahudi. Berarti ada hubungan dagang. Demikian diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW wafat masih digadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk membeli makanan untuk keluarganya. Wan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengadakan perjanjian dengan Yahudi di Madinah. Hingga ketika Yahudi tadi mengkhianati perjanjian, maka mereka pun diusir. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan dengan ayat yang turun bolehnya bersikap baik, bersikap adil kepada mereka, orang kafir, yang mereka berbuat baik kepada kita. Ini pun bukan wala kepada orang kafir. Tetapi muqabalah. Muqabalah itu orang yang baik kita balas dengan kebaikan. Man sana'a laka ma'rufan falyukafi'uh. Siapa yang berbuat baik kepadamu maka balaslah dengan kebaikan. Diajarkan untuk kerim dan tidak diajarkan untuk la'im. Karim itu mengenali kebaikan orang lain dan membalas dengan kebaikan, itu karim. Laim, orang yang tidak tahu terima kasih. Ini tidak termasuk wala. Maka Allah katakan, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din, walam yukhrijukum min diyarikum, antabarruhum wa tuqsutu ilaihim. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Contoh lain, boleh memberikan bantuan, memberikan harta kepada orang kafir, kalau tujuannya adalah menjinakkan hati mereka. Itu pun bukan wala. Sebagian orang-orang kafir yang diberi oleh Rasulullah SAW harta pampasan perang, dalam perang Hunain, disebutkan, dicatat dalam sejarah, dalam riwayat, bahwa sebagian mereka masih kafir. Sudah dikasih oleh Nabi SAW. Limadha? Untuk apa itu? Yata'allafuhum waliyul amr. Boleh. Kalau sedang dijinakkan hatinya oleh penguasa muslim, oleh pemimpin muslim, diberi mereka. Kasih bantuan mereka. Wa'alaikum warahmatullahi. Sekarang yang sering kita dengar, orang-orang Nasrani membantu muslimin. Sebagian mereka masuk Kristen. Tetapi enggak pernah dengar bahwa Islam pun ternyata mengajarkan agar kita membantu fuqara mereka, agar mereka tertarik dengan Islam. Dan itu boleh. Sebagai ta'liful qulub. Dan itu salah satu dari 8 asnaf yang berhak untuk mendapatkan zakat. Maka penguasa kadang boleh untuk memberikan pada mereka, wal mu'allafati qulubuhum, kata Allah. Contoh ketiga, bahwa Rasulullah SAW menerima utusan-utusan orang kafir di Madinah. Bahkan ditemuinya di masjid. Atadakhulu alaihi fil masjid wa tafawadu ma'ahu. Fama raddahumur rasul. Rasul tidak mengusir mereka. Rasulullah menerima mereka sebagai tamu. Padahal mereka utusan-utusan orang kafir. Utusan Raja Persia, utusan Raja Romawi, utusan Raja Ghassasina, dan lain-lain. Bahkan, tidak dilarang seorang laki-laki muslim menikahi wanita-wanita Nasraniyah. Tentunya dengan syarat yang berat, tanggung jawab yang berat. Yang jelas secara hukum Allah katakan, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum," makanan ahlul kitab halal buat kalian. "Wa ta'amukum halal lahum," dan makanan kalian halal buat mereka. "Wal musannatu minal mu'minati wal musannatu minal ladzina utul kitaba min qablikum," dan juga halal untuk kalian wanita-wanita yang baik-baik dari kalangan mereka Nasrani. Wal musannat min alladziina utul kitab. Wanita-wanita yang baik-baik. Artinya bukan wanita jalang, bukan wanita pelacur, bukan wanita yang rusak. Wanita baik-baik yang menjaga kehormatannya dari kalangan Nasrani. Halal baik buat kalian. Dan sepanjang sejarah yang namanya laki-laki qawwamuna 'alan nisa, yang namanya laki-laki itu memimpin wanita. Itu sepanjang sejarah kehidupan manusia. Bahwa laki-laki itu memimpin. Maka kalau ada yang syadzah, yang ada yang nyeleneh, laki-laki ternyata dipimpin oleh wanita, udah jangan kawin dengan Nasrani. Jangan. Kamu jadi kafir nanti. Karena secara umum laki-laki itu memimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Maka yang terjadi selalu wanita itu yang ikut terhadap suaminya. Imma ikut masuk Islam atau ikut menghormati agama Islam paling tidak, paling sedikit. Karena itu agama suaminya. Khunibillina'azakumullah. Maka Allah SWT yang maha tahu menyatakan bahwa makanan mereka halal buat kalian. Makanan kalian halal buat kalian, buat mereka. Dan juga wanita-wanita yang baik-baik dari mereka halal buat kalian. Khunibillina'azakumullah. Ini membantah golongan pertama yang ekstrim yang memutus 100% hubungan dengan orang kafir. Tidak mau hubungan dagang dengan mereka. Bahkan sampai wajib berbuat jahat pada mereka. Astagfirullah. Wajib berbuat jahat pada mereka. Sehingga mereka sengaja-sengaja mencuri bukan karena keperluan dan kebutuhan. Sama sekali bukan. Saya sekedar meyakinkan bahwa ini halal buat kita. Ini ghanimah. Siapa yang ngajarkan seperti itu? Contoh lainnya, anak-anak yang orang tuanya masih kafir boleh berbakti kepada orang tuanya dalam masalah duniawiyah, ngurusi mereka, beri bantuan pada mereka, dan seterusnya. Allah katakan, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena ibunya mengandung mereka kelemahan di atas kelemahan, kemudian disusui sampai 2 tahun, maka bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tua. Ini pun muqabalah. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Dia yang bersikap baik kepada kamu, maka kamu bersikap baik pada dia. Walaupun ternyata dia kafir. Allah katakan, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya mengajak engkau untuk berbuat kesyirikan, kekufuran, jangan turuti. Tetapi sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah di dunia dengan baik. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian durhaka kepada orang tuanya dalam keadaan dia memelihara engkau sejak kecil. Enggak ada muqabalah. Qul inna a'azakumullah. Sudah dikisahkan pula bagaimana Sa'ad radhiyallahu taala anhu ketika ibunya mogok makan. Aku tidak mau makan, gak mau minum sampai kamu keluar dari agamamu. Beliau tidak turuti. Tapi tetap diurusi. Sampai ketika dia sudah mulai sakit-sakit, sudah mulai lemah. Ingatkan. Ketika turun ayat tadi. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka kata Sa'ad, wa ummah, wahai ibuku. Kalau engkau terus begini sampai mati, kemudian diberi nyawa lagi, kemudian mati lagi, kemudian diberi nyawa lagi, kemudian mati lagi, sampai 10 kali, aku enggak akan tinggalkan agamaku. Artinya engkau percuma. Maka akhirnya dia pun mau makan lagi, mau minum lagi, dan diurusi lagi oleh anaknya yang muslim. Sampai akhir-akhirnya masuk Islam. Manallahu alaiha bil Islam, fa aslamat. Allah berikan kenikmatan Islam, kemudian masuk Islam. Qul inna a'azakumullah. Ini golongan pertama yang ekstrim terbantah dengan riwayat-riwayat, ayat-ayat, hadis-hadis yang seperti ini. Golongan kedua, ini kita ringkas saja, karena ini hanya mengingatkan yang lalu. Golongan kedua, golongan yang ekstrim sebaliknya. Alladzina la yarawna al-wala' wal-bara' wa yarawna an-nasi sawa'. Orang-orang yang tidak menganggap perlunya al-wala wal-bara, tidak perlunya cinta dan benci ditegakkan pada orang-orang kafir kebencian, pada orang Islam kecintaan, tidak perlu, sama rata kata mereka. Yarawna an-nasi sawa', ra'ayna an-nas atau yarawna an-nasa sawa', mereka melihat manusia sama. Kafir, Yahudi, Nasrani, Hindu, Cina, Konghucu, Buddha, semua saudara kita. Ini beda. Ini bukan perjanjian perdamaian, bukan. Dan ini bukan perjanjian gencatan senjata, bukan. Ini namanya na'udzubillah, menyamakan semua manusia. Lah, itu bukan agama kita. Ini ekstrim sebaliknya yang awal tadi. Yang awal menyalahkan orang yang bikin gencatan senjata. Menyalahkan orang yang membuat peraturan untuk perdamaian, untuk tidak saling mengganggu. Menyalahkan kaum muslimin yang tidak mau berbuat jahat pada orang kafir. Udah ini kafir, ambil aja, rampas saja. Kamu ini, terlalu itu. Ini golongan pertama. Ternyata ada yang sebaliknya. Kalau mau contohnya, Islam Nusantara. Dan sejenisnya dari liberalis. Kaum liberal. Qurbina a'azakumullah. Mereka sampai menyatakan bahwa kullun lahudi. Semuanya punya agama masing-masing. Dan semuanya berhak untuk berbuat dengan apa yang mereka yakini, dan berarti mereka sama. Kenapa? Kalau Kristen, kenapa kalau Yahudi? Kenapa kalau Islam? Nah, Islam kan paling benar, ya itu kan kata kamu. Kata Kristen, Kristen paling benar. Kata Yahudi, Yahudi paling benar. Kamu pandang dari luar, jangan dari dalam. Kamu harus objektif. Objektif. Itu bukan objektif, itu dungu namanya. Alhamdulillah. Orang Kristennya berbicara dari Kristen bahwa agama Islam itu sesat. Orang Islamnya bicaranya nggak mau dari Islam, dari luar. Semua agama itu sama. Loh, ya kita harus objektif. Alhamdulillah. Menyatakan nahnu banul insan wa banu Adam kulluna sawa. Kita semua manusia, kita turunan Adam, kita semua sama. Pak, sebentar. Saya mau tanya. Apakah kamu dengan Abu Jahal sama? Apakah kamu dengan Dajjal sama? Oh, semua manusia sama. Oh, kamu sama dengan Fir'aun. Saya enggak, maaf. Saya menganggap bahwa Fir'aun ala fil ardi wa ja'ala qawmahu syi'ah. Kita menganggap bahwa Fir'aun kafir. Kita menganggap bahwasannya Dajjal kafir. Tertulis kaf, fa, dan ra di jidatnya. Walaupun turunan manusia. Yahudi, Nasrani, tertulis dalam Quran, laqad kafara alladziina qalu anna Allaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah itu satu dari yang tiga. Kita muslimin, kita membaca Al-Quran, kita menerima dan beriman pada Al-Quran. Tapi kan sama-sama agama samawi. Alhamdulillah. Seperti tokoh Ikhwani di Sudan yang membuat partai Ibrahim dan menyatakan bahwa Nasrani itu kan mengikuti Nabi Isa. Yahudi mengikuti Nabi Musa. Nabi Isa dan Nabi Musa itu kan sama-sama anbiya. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga Nabi. Maka mereka semua pengikut para anbiya. Dan Nabi, para Nabi itu ikhwah li'allat. Saudara Nabi dengan Nabi itu. Berarti kita dengan Nasrani sama. Sama-sama pengikut Nabi. Ajib. Keracunan apa orang ini? Hanirin a'azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Mereka meyakini dengan sekian banyak syubhat yang sudah terbantah. Syekh Shalal Fauzan membantah perkataannya bahwasanya agama mereka agama Nabi, agama kita juga agama Nabi. Maka sama, karena Nabi sama Nabi bersaudara. Qanifinina azakumullah, kita tanya sekarang, apakah Nasrani mengikuti Nabi Isa? Apakah Nabi Isa mengatakan bahwa Allah memiliki anak? Dan menyatakan saya adalah anak Allah, anak Tuhan. Abadan. Tidak sama sekali. Bahkan mengajarkan tauhid. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Uzair alaihi salam. Apakah mengajarkan kesesatan, kekufuran? Tidak. Mengajarkan tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an'i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus setiap generasi para rasul. Dan mereka semua berkata, i'budullah. Beribadalah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jauhilah taghut. Jauhilah sesembahan-sembahan lain. Itu semua ajaran para anbiya. Ini agama kalian. Ini agama muslimin. Ini agama kita. Bahwasanya para anbiya mengajarkan tauhid. Siapa yang tidak mengajarkan tauhid? Siapa yang berjalan di jalan kekafiran dan kesyirikan, menganggap Allah memiliki anak, maka mereka tidak mengikuti para anbiya. La Nabi Isa, wala Nabi Musa. Mereka tidak mengikuti siapapun. Mereka mengikuti syaitan. Qanibidina azakumullah. Ini keyakinan. Dan enggak bisa dirubah. Iman. Nanti beberapa orang ketakutan. Sebentar Pak Ustaz, kamu kalian jangan macam-macam sama mereka, nanti terjadi kekacauan di masyarakat. Loh, siapa yang menyuruh memerangi mereka? Enggak. Itu keyakinan kami, mereka sesat kafir. Mereka Allah katakan laqad kafara, dan itu keimanan, keyakinan. Siapa yang meragukan kekafiran mereka, berarti dia meragukan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan kedua ini, golongan ekstrim juga. yang sampai menyatakan di hadapan 200 manusia, siapa yang menyatakan Yahudi dan Nasrani kafir, suruh mondok lagi. Kata Gus Dur di Senayan. Ini ucapan kufur. Karena menentang Al-Quran yang menyatakan laqad kafara. Dia menyatakan tidak kafir. Siapa mengatakan kafir, suruh mondok lagi. Mondok di mana? Alhamdulillah pondok-pondok muslimin semuanya mengajarkan bahwa mereka yang menyatakan Allah punya anak itu kafir. Sampai-sampai salah seorang mereka anaknya, ada yang Islam, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Dan bangga, anak saya bebaskan. Untuk beragama dengan apa yang dia yakini, silakan. Wallah, dungu. Dengan bangga menyatakan kami bebaskan anak-anak saya. Untuk beragama dengan apa agama apapun. Bagaimana tanggung jawab dia di hadapan Allah? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dibiarkan mereka kafir. Dibiarkan mereka masuk neraka Nasrani dan Yahudi. Menyatakan Allah memiliki anak. Menyatakan Tuhan telah mati. Disalib. Astagfirullah. Kau ni benar azakumullah. Kau muslim yang sangat hormati. Pegang agama kuat-kuat. Gigit dengan geraham kalian. Dan tegakkan cinta dan benci. Kita mencintai mukminin dan membenci kufar. Membenci orang-orang kafir, Yahudi ataupun Nasrani ataupun musyrikin. Buddha ataupun Hindu. Tetapi apakah makna benci tadi kemudian kita tidak punya keadilan? Itu sudah disebut tadi. Ada. Diajarkan oleh Allah. Masalah keadilan dan masalah membalas kebaikan dengan kebaikan. Mereka tidak ganggu, jangan kita ganggu. Mereka tidak jahat kepada kita, kenapa kita jahat pada mereka? Kita ajarkan. Tauhid, diterima alhamdulillah. Kalau enggak diterima, urusan mereka dengan Allah SWT nanti. Yang jelas kami sudah menyampaikan. Kan begitu? Itu ajaran Islam. Ajaran yang sangat-sangat bijak. Dan itu golongan ketiga. Golongan pertama yang ekstrim dalam masalah al-wala wal-bara. Golongan kedua yang ekstrim sebaliknya, tidak menganggap perlunya al-wala wal-bara. Al-qismu tsalits ahlul wasatiyah. Golongan wasatiyah. Yang paling bijak, yang paling adil. Yarawna wujub al-muwala fillah. Yang mengajarkan wajibnya mencintai karena Allah dan wajibnya membenci karena Allah. Wajibnya membenci orang beriman, membenci muslimin, membenci orang-orang saleh karena Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya mencintai orang-orang saleh karena Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya membenci orang-orang kafir, membenci ahlul dalal karena Allah juga. Mencintai mukminin, mencintai salihin, mencintai para anbiya, mencintai para ulama, mencintai ahli sunnah, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kita wajib membenci orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, Hindu dan Buddha, orang-orang yang sesat menyimpang dari jalan Allah, kita benci pada mereka. Misdaqan liqaulihi ta'ala. Tetapi barakallahu fikum, kita diajarkan pula untuk bersikap adil walaupun kita benci mereka. Tapi sikap adil tidak boleh hilang. Apa contohnya sikap adil? Kalau berjanji dengan mereka, ya harus ditepati. Biar mereka tahu bahwa Islam itu mengajarkan untuk menepati janji. Kalau sudah sepakat untuk tidak saling ganggu, jangan ganggu. Biar mereka tahu betapa ajaran Islam itu sempurna mengajarkan untuk menepati janji. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. I'dilu, berbuat adil. itu aqrabu littaqwa, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Benci jangan dipisahkan dengan keadilan. Golongan ekstrim menganggap kebencian itu harus diiringi ketidakadilan. Karena kita benci pada mereka, jangan ditepati janjinya. Gak perlu jujur kepada mereka. Jangan kita baik-baik sama mereka, kita harus berbuat jahat pada mereka. Karena kita benci. Itu ajaran siapa? Ajaran Islam? Bukan. La wallah, tidak demi Allah. Ajaran Islam adalah ajaran Allah yang menyatakan la yajrimannakum syana'anu qawmin ala an la ta'adilu. Janganlah kebencian kalian menjadikan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah pada mereka. Karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dibawakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Yang menunjukkan bahwa ini maknanya kesana oleh Syekh Al-Alim. Aila yajrimannakum bughduhum wa adawatuhum an antadlimuhum. Maknanya kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, janganlah kebencian kalian dan permusuhan kalian pada mereka menjadikan kalian berbuat zalim. Berbuat zalim itu kamu menimpakan kejelekan pada mereka, mereka tidak berhak. Itu zalim. Merampas harta mereka dengan zalim. Mengambil nyawa mereka dengan zalim. Bagaimana mengambil nyawa mereka dengan zalim? Mereka dalam keadaan menepati perjanjian. Mereka dalam keadaan dhimmi. Mereka dalam keadaan tidak memerangi kalian. Mereka dalam keadaan di bawah satu negara dengan kalian. Kemudian kita bunuh dia. Itu zalim. Atau berbuat zalim pada harta mereka. Merampasnya, mencurinya, merampoknya. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh beberapa sempalan-sempalan NII. Negara Islam Indonesia katanya. Negara dalam negara. Tapi sekarang sekian macam sempalannya. Merampok. Betul-betul merampok. Dan kejadiannya sebagainya di kota saya. Terjadi perampokan. Mereka yang rampok. Di Jakarta terjadi juga. Dilihat KTP-nya Nasrani, rampok. Kalau Muslim, dipasang lagi. Oh, jadi kalau orang kafir, boleh dirampas hartanya, dirampas mobilnya, dibunuh orangnya. Boleh begitu. Min aina laka hadha? Dari mana itu? I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kalau mereka kemudian menganggap muslimin sebagai perampok, muslimin sebagai teroris, muslimin sebagai pengkhianat, gara-gara orang ini, maka orang ini mendapatkan dosa yang rangkap. Dosa kejahatannya dan dosa mencoreng nama Islam. Karena benderanya bendera jihad. Benderanya bendera perjuangan. Bendera cinta dan benci, al-wala dan bara. Kamu berbuat sesuatu kejahatan plus mencoreng keindahan Islam. Mereka hanya menuduh Islam dengan tuduhan-tuduhan yang jelek karena perbuatan orang-orang ini. Khana bin na'azakumullah. Demikianlah Allah memerintahkan kita untuk bersikap adil. Kalau mereka ada perjanjian, ya jangan diganggu. Karena Allah menyatakan man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat janji, janji untuk tidak saling mengganggu, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal baunya bisa tercium dari jarak 40 tahun. Surga itu. Bahkan kalau membunuh orang kafir yang terikat janji atau dhimmi, harus tebusan. Terkena tebusan dia. Seperti muslimin. Masya Allah. Allah samakan haknya dalam masalah itu. Yani Allah katakan, wa in kana baina qaumin, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlih. Kalau ternyata yang dibunuh itu adalah dari kaum yang terikat janji antara kalian dengan mereka. Terikat janji. Maka diyatun musallamatun ila ahlih. maka harus membayar tebusan. Hanya saja tidak dikisas. Dibedakan hukumnya oleh Allah SWT. Tidak dikisas, tetapi disuruh membayar tebusan. Wa tahriru raqabatin mu'minah, dan juga memerdekakan budak. Faman lam yajid, siapa yang tidak mendapatkannya, tidak mampu, maka puasa. Syahraini mutatabi'aini taubatan minallah, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai taubat pada Allah Ta'ala. Disuruh taubat, membunuh orang kafir yang terikat perjanjian, disuruh taubat, disuruh memerdekakan budak, disuruh untuk membayar tebusan diat kepada mereka 100 ekor unta. Berapa harganya unta? Dan kalikan 100. Bisa 1 miliar. Qanibillina azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Kembali pada ucapan Syekh. Awthaq urul iman. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Ingat. Setinggi-tinggi, sekokoh-kokoh urat keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Sudah tinggi. Padahal itu amalan hati. Menunjukkan seperti apa yang dikatakan oleh para ulama. Menunjukkan apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim dan lain-lainnya. Bahwa amalan hati itu lebih tinggi daripada amalan anggota badan. Seorang sholat, puasa, haji bisa tertolak kalau ternyata hatinya riya, tidak ikhlas. Tetapi kalau orang itu ikhlas, begitu dia sholat salah, ma'afu, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Karena pengennya baik dia. Barakallahu fikum. Amalan hati lebih tinggi. Kamu mencintai, kamu membenci, ini adalah perkara yang keluar dari lubuk hati. Perkara yang keluar dari iman. Kalau enggak punya iman, enggak akan tumbuh cinta dan bencinya secara benar. Iya kan? Kalau orang itu tidak yakin dengan kebenaran tauhid. Kalau tidak yakin dengan la ilaha illallah, maka orang mengatakan Allah memiliki anak, dia biasa-biasa saja. Kenapa? Ya itu pendapat dia. Pendapat saya lain. Selesai. Tetapi karena dia cintanya kepada Allah, dan kenal Allah, dan mengetahui bahwa Allah itu wahidul ahad, la ilaha illahu, maka ketika ada orang mengatakan Allah memiliki anak, terkejut. Astagfirullah. Hati-hati kamu. Jangan sembarangan berbicara. Allah wahdahu lam yalid wa lam yulad. Allah sendiri tidak beranak dan tidak diperanakkan. Hati tidak bisa terima dengan kalimat-kalimat seperti itu. Marah, benci dengan ucapan itu. Dari mana itu munculnya? Dari hati. Dari hati. Enggak bisa dibuat-buat. Enggak bisa dibuat-buat. Makanya urusan mencintai dalam masalah istri tidak disuruh untuk adil. Artinya, engkau enggak akan mampu, enggak akan bisa untuk bersikap adil pada istri-istrimu. Maka disuruh untuk adil pada yang zahir. Ya, memberikan ma'isyah sama, memberikan tempat sama, memberikan ini sama. Kenapa? Karena urusan hati susah. Bagaimana kalau ada kecenderungan ke sana lebih suka daripada yang ini, tetapi jangan dituruti. Artinya secara zahir tetap harinya tetap. Ini barakallahu fikum, karena masalah hati itu benar-benar muncul dari perasaan hati yang paling dalam yang tidak bisa dibuat-buat. Kalau dia cinta, biasanya itu adalah sebenar-benarnya kecintaan. Kalau dia benci, itu adalah sebenar-benarnya kebencian. Kalau berpura-pura, kelihatan apa enggak kelihatan? Seringkali kelihatan. Terbukti. Lo masa cinta kemudian enggak rindu? Cinta kepada Allah tetapi enggak rindu untuk sholat. Enggan. Seberapa cintamu? Oh, cinta, benar cinta. Sungguh. Tetapi tidak semangat untuk beribadah kepada Allah. Tanda tanya besar. Qadibina azakumullah. Tetapi mereka-mereka yang dalam keadaan marah ketika sifat-sifat Allah ditentang, ketika dikatakan Allah memiliki anak, jangankan ikhwanibina azakumullah, manusia, benda-benda mati marah, takadu samawat yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, dan hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata Ar-Rahman memiliki anak. An da'u lirrahmani walada. Ketika mereka berkata bahwa Allah memiliki anak, langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung-gunung runtuh. Ternyata haula menyatakan doa apa-apa itu pendapat mereka, kita harus hormati dong. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Kufur, kufur, kalimat yang kufur. Barang siapa menyatakan itu enggak apa-apa, kufur dia. Harus katakan dengan tegas bahwa ucapan itu ucapan kafir yang menyebabkan mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Khana bin na'azakumullah, ini akidah kita. Ini akidah Islam. Oleh karena itu, semestinya kita kasihan dengan mereka dari sisi lain. Mereka yang kafir, kasihan. Kita ajak mereka supaya mau masuk Islam, supaya selamat. Kita nasihati mereka, kita peringatkan mereka, kita tunjukkan agama ini agama yang sempurna, agama yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Disebutkan lagi oleh beliau, adapun orang-orang yang menganggap bahwa Yahudi dan Nasrani sama-sama pengikut Nabi, dibantah oleh Syekh Shalal Fauzan dengan beberapa sisi. Al-wajhul awal, sisi pertama. Anal Yahud la ya'budullah, la ya'budunallah wahdahu wa la yu'minuna bi jami'ir rusul. Yahudi tidak beriman kepada keesaan Allah, mengatakan Uzair anak Allah. Mereka tidak meyakini, tidak beriman dengan para anbiya yang lain. Jangankan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Isa saja mereka tidak menghormatinya. Bahkan berupaya untuk membunuhnya. Itu Yahud. Fahum kuffarun musyrikun. Maka mereka bukan pengikut anbiya, mereka orang kafir musyrik. Demikian pula Nasara. Mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah Al-Masih. Dan menyatakan bahwa Allah Tsalitsu Tsalatsa, salah satu dari tiga Tuhan. Tuhan anak, Tuhan bapa, dan Tuhan ibu. Atau menyatakan bahwa Isa adalah Ibnullah, Isa anak Allah. Atau menyatakan Huwallah, bahwa dialah Allah. Kata mereka, Allah dengan Isa itu satu wujud. Karena wujud itu ada nahsud, ada lahud. Satu wujud, satu makhluk, satu zat. Itu memiliki dua sisi. Seperti dua sisi mata uang. Ada lahutiyah, ada sisi nasutiyah. Lahud, sisi ketuhanan. Nasud, sisi kemanusiaan. Maka kadang terpisah sisi kemanusiaannya turun ke dunia. Itulah Isa. Kemudian setelah mati, kembali ke sisi ketuhanannya. Yaitu Tuhan Bapa. Astagfirullah. Ta'wil-ta'wil batil, ta'wil-ta'wil kufur. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Maha tinggi Allah setinggi-tingginya dari apa yang mereka ucapkan. Fahum la ya'budun Allah. Berarti mereka tidak beribadah pada Allah. Dan mereka tidak mengikuti Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka tidak mengikuti para anbiya. Dan mereka laisa lahum din. Mereka tidak memiliki din yang diturunkan oleh Allah Taala. Itu sisi pertama. Maka jangan samakan dengan Islam. Jelas berbeda. Sisi kedua. Anahu ba'da maji'ir rasul lam yabqa dinun illa dinuh. Bahwa tidak ada. Setelah datangnya Rasulullah SAW, enggak ada agama lain yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyatakan bahwasanya dengan adanya Islam ini, maka semua agama yang sebelumnya mansukh terbatalkan. Terbatalkan hukumnya. Apa kata Allah SWT? Inna dina indallahi al-Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya agama Islam. Oh, itu ta'assub wajib. Ta'assub dengan Islam. Wajib hukumnya. Masa kayak gitu dikatakan ta'assub terhadap Islam? Ya harus. Siapa yang meyakini tentang Al-Quran, ucapan Allah, maka harus meyakini ucapan Allah di dalamnya. Yang menyatakan, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Siapa yang tidak percaya? Kafir. Siapa yang tidak percaya dengan ayat ini? Kafir. Keluar dari Islam. Harus percaya. Harus beriman. Fa'aujaba Allah Ta'ala ala jami'il bashar an yuti'u hadar rasul. Maka Allah mewajibkan bagi seluruh manusia. Seluruh manusia wajib beriman kepada Allah dan kepada Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman lam yuti'hu fa innahu kafir. Siapa yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Min ayyi naw'in kana wa min ayyi millatin kanat. Dari aliran apapun, dari agama apapun, kalau tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Wa in za'ama annahu ya'budu Allah, walaupun mengaku-ngaku kami juga beribadah pada Allah. Walaupun mengaku-ngaku bahwa kami juga menyembah Allah, kami juga ikut Nabi, tetap wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikut Nabi siapa kamu? Oh, kami ikut Nabi Isa. Nabi Isa berkata, wa id qala Isa ibn Maryam li bani Israil, ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa id qala Isa ibn Maryam, dan ingatlah ketika Nabi Isa ibn Maryam berkata, wahai bani Israel, aku rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian membenarkan yang terdahulu dari Taurat dan memberitakan yang akan datang, yaitu nabi setelahku yang bernama Ahmad. Siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad, Nabi Ahmad, maka dia beriman kepada Nabi Isa. Barang siapa dia tidak mau percaya dengan Nabi yang terakhir, yang diberitakan oleh Nabi Isa, berarti dia tidak percaya pada Nabi Isa. Alaysa kadzalik? Bukan kedemikian? Maka justru yang pengikut Nabi Isa adalah muslimin. Karena muslimin berpegang dengan pesannya Nabi Isa. Aku memberitakan kabar gembira, akan datangnya seorang nabi setelahku, ikutilah dia. Yaitu yang bernama Ahmad, bernama Muhammad. Disebutkan Ahmad, disebutkan Muhammad, disebutkan Mahi. Dan beberapa Injil yang mereka baca, yang mereka pegang, ada nama tersebut. Hanya saja diterjemahkan. Yang terpuji. Diterjemahkan lagi bahasa Inggris. Diterjemahkan lagi dengan bahasa yang kalimat datanglah pujian. Aku memberitakan kabar gembira akan datangnya pujian. Ya sudah berubah. Padahal maksudnya akan datang seorang yang namanya Ahmad atau Muhammad. Kau muslimin yang saya hormati. Kemudian mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka berarti mereka tidak mengikuti Nabi Isa dari sisi manapun. Demikian pula, siapa yang mengambil atau mengaku pengikut Nabi Isa, sama. Nabi Isa pun memberitakan akan datangnya seorang Nabi. Kenapa mereka tidak ikuti ucapan Nabi Isa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadallahu mitaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. Sangat jelas sekali ayatnya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada seluruh para nabi. Ketika kami datangkan pada kalian kitab dan hikmah. Dan datang kepada kalian Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Hendaklah kalian beriman dan hendaklah kalian tolong dia, dukung dia. Semua para anbiya memberikan perjanjian pada kaumnya. Nanti kalau datang Nabi, ikuti dia, tolong dia. Nanti kalau datang Nabi, ikuti dia, tolong dia. Nanti kalau akan datang Nabi, dan ciri-cirinya pun disebutkan. Dan mereka bukan tidak tahu. Tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahuinya seperti mengetahui anak mereka sendiri. Mengetahui ciri-cirinya. Mengetahui namanya. Mengetahui sifat-sifatnya. Mengetahui dari mana tahu. Dan mereka di Madinah berkumpul menunggu. Haji. Yahud berkumpul di Madinah menunggu. Karena dalam berita-berita mereka, mereka dapatkan akan tempat hijrahnya adalah tempat yang banyak pohon kurma, yang begini dan begitu. Mereka lihat ciri-cirinya Madinah. Mereka tunggu di Madinah. Datangnya Nabi. Bahkan yastaftihuna ala alladzina kafaru. Yastaftihuna ala alladzina kafaru. Maknanya mereka menunggu kemenangan dengan datangnya Nabi terhadap orang musyrikin. Sering bertikai dengan musyrikin di Mekah, kata mereka sebentar lagi akan datang Nabi. Dan kalian akan terkalahkan wahai musyrikin. Nanti kalau datang Nabi, kami akan berperang bersama Nabi kami melawan kalian dan kami akan menang. Allah sudah menjanjikan dalam kitab Taurat. Yastaftihun ala alladzina kafaru. Falamma ja'ahum kafaru bih. Tetapi ketika benar-benar datang, justru mereka kafir. Ketika benar-benar datang, justru mereka ingkar. Justru mereka sebagian musyrikin yang masuk Islam. Ini berita yang sering diucapkan oleh Yahudi. Ini adalah berita yang sering kita dapatkan. Kita dengar dari pendeta-pendeta Yahudi. Mari kita dului mereka. Mari kita mendahului mereka. Maka mereka beriman lebih dulu. Dalam Baiatul Aqabah yang pertama. Dan Aqabah yang kedua. Alhamdulillah. Beriman kepada Rasulullah SAW lebih dulu daripada orang-orang Yahudi. Itu sisi kedua. Berarti mereka tidak bisa dikatakan sama karena sama-sama pengikut anbiya. Mereka bukan pengikut para nabi. Alhasil, anil muslimin al-an fi muftarq at-tariq. Kesimpulannya, bahwa muslimin hari ini di dalam persimpangan jalan antara tiga golongan tadi. Sebagian ekstrim. Tidak kenal rahmat, tidak kenal keadilan, gak kenal kebaikan. Pokoknya wajib berbuat jahat pada orang kafir. Na'udzubillah, itu bukan ajaran Islam. Yang satu lagi, menyamakan semua agama, itu juga bukan dari ajaran Islam. Ajaran Islam mengajarkan untuk beriman pada Allah dan Rasulullah SAW, dan kemudian mengajak seluruh umat untuk kembali kepada Quran wa Sunnah. Khonifidina azakumullah, ini mengingatkan yang lalu. Kita masuk pada ucapan musannif, wahuwa Syekh Sulaiman rahimahullah. Sulaiman cucunya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. قال بسم الله الرحمن الرحيم اعلن رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Bahwa seseorang, kalau menampakkan kepada musyrikin, orang-orang kafir, persetujuan, membenarkan mereka, atas agama mereka, entah karena takut, entah karena basa-basi, entah karena mudahana mengharapkan keuntungan dari mereka atau khawatir kejelekan mereka, maka fa innahu kafirun mislahum, maka ini kafir sama dengan mereka. Berarti membantah golongan yang mana? Golongan yang kedua, yang ekstrimnya ekstrim kiri, menganggap sama semua agama. Kalau membenarkan mereka, muwafaqah, mencocoki mereka atas agama mereka, entah alasannya karena khawatir, alasannya karena mendapatkan keuntungan, alasan basa-basi, alasan macam-macam alasan, maka orang ini kafir. Wa in kana yakrah dinahum wa yubghiduhum, walaupun dia katanya benci, enggak suka ajaran mereka, dan juga cinta pada Islam, cinta pada muslimin, tapi membenarkan agama mereka, mencocoki mereka, mendukung mereka, mendukung agamanya. Hadza idza lam yaqa' minhu illa dzalik, ini kalau tidak terjadi kecuali muwafaqah, sudah cukup sebagai kafir. Makanya ikhwan fillah na'azakumullah, mengapa saya ingatkan mukaddimah tadi yang sudah kita baca tahun yang lalu, saya ingatkan kembali, karena kalimat-kalimat ini sangat berbahaya kalau tanpa mukaddimah tadi. Bisa dibawa dan diseret oleh khawarij untuk mengkafirkan semua muslimin, semua penguasa ini, karena dianggapnya membiarkan orang kafir, dianggapnya mencocoki orang kafir, dan seterusnya. Hadza idza lam yaqa minhu illa dzalik. Adapun setelah kita kasih mukaddimah, hati-hati. Ini tentunya yang dimaksud adalah kafir-kafir tertentu dan perbuatan-perbuatan yang mencocoki agama mereka dan membenarkan agama mereka. Sehingga yang kena siapa? Yang kena orang-orang yang ekstrim tadi, menganggap semua agama sama. Adapun ahlu sunnah muslimin yang kadang bersikap baik pada tetangga padahal kafir, karena tetangga itu baik pada kita, maka itu sama sekali tidak dikatakan mualah. Tidak dikatakan muwafaqah. Ini kan kalimatnya muwafaqah. Tidak. Kita lihat syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Ala mawdu' hadhihi ar-risalah fi man yastawli al-kuffar ala baladin, madza yasna'? Sesungguhnya inti pembahasannya adalah ketika orang kafir menguasai sebuah negara. Apakah yanjarifu ma'ahum wa yuwafiquhum, apakah kita berjalan bersama mereka, mencocoki agama mereka, atau kita istiqamah di atas agama kita? Mahma kallafahu tsaman, walaupun mereka menjanjikan sekian harga yang besar, tetap istiqamah. Wa fihi bayan, di dalamnya ada keterangan tentang hukum menyeret orang kafir, memasukkan orang kafir ke negeri muslimin untuk mengalahkan muslimin. Berarti ada dua pembahasan. Kita lihat satu persatu. An-nuqtatul ula, poin pertama, terkandung pada ucapan beliau, annal insan idza adhara lil musyrikin al muwafaqah, seseorang kalau menampakkan kecocokan dengan agama mereka, misalnya menyanyi bersama dengan nyanyian kafir di gereja, itu contohnya, menyatakan tentang ketuhanan Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan, dia menyetujui. Tidak ada alasan. Kamu telah kafir seperti mereka. Qala idza stawla al-kuffar ala diyar al-muslimin. Kalau orang kafir sudah menguasai negeri muslimin, maka wajib atas muslim. Apa yang diwajibkan atas muslim? Al-jawab. Yajib al-thabat ala dini. Wajib istiqamah di atas agamanya. Jangan terbawa dengan agama mereka, dan jangan ikut-ikutan dengan agama mereka. wa alla yatanawal an syai'in min dinihi li ajli irdha'il kuffar, dan jangan sedikit pun mengambil dari ajaran mereka atau membenarkan ajaran mereka karena ingin mendapatkan keridhaan dari orang-orang kafir yang menguasai tadi. Apa maknanya biikhtiyari? Bukan terpaksa. Kasih lingkaran, kasih footnote. Biikhtiyari dengan pilihannya sendiri, itu maknanya bukan terpaksa. Karena kalau terpaksa lain hukumnya. La ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam agama. Tetapi dikatakan oleh Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dipaksa dalam keadaan dia tetap beriman. Seperti Ammar ibn Yasir menyebutkan apa yang mereka minta, menyebutkan berhala mereka. Maka ketika ada yang melaporkan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Ammar mengatakan begini dan begitu, ucapan kufur, kata Nabi SAW, Ammar dipenuhi keimanannya. Di min mafraqi ra'si ila rijlai. Ammar dipenuhi keimanan dari belahan rambutnya sampai ke ujung kakinya. Artinya ucapan itu enggak dianggap karena ukriha, dipaksa. Tetapi yang dibahas adalah orang yang membenarkan agama mereka bikhtiyari, dengan pilihannya sendiri. Tidak dipaksa. Cuma karena carmuk, cari muka, basa-basi. Sesungguhnya Hindu dan Buddha itu sungguhnya sama dengan Islam. Sama dari mana? Brahma itu artinya penguasa. Penguasa kita adalah Allah. Gimana? Hanifin azakumullah. Atau mereka berkata tentang Nasrani. Sesungguhnya apa yang mereka sebutkan itu sama. Kalimat puji Tuhan itu adalah sama dengan subhanallah. Puji Tuhan sama dengan alhamdulillah. Agama kita sama dengan mereka. Ini syubhat. Kenapa syubhat? Karena dari satu sisi kayaknya benar. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sama. Mereka menyebut Tuhan, kita menyebut Allah. Tetapi mengesankan bahwa agama Islam dengan agama Kristen sama. Ini yang na'udzubillah zalim. Kemudian berkata lagi. Kalimat salam juga sama. Maknanya assalamualaikum. Ini khun ibn a'azakumullah lagi ngapain sih? Tokoh-tokoh kaum muslim ini lagi ngapain? Ngangkat-ngangkat agama kafir itu ngapain? Kamu ini berdakwah mengajarkan agama Islam. Berdakwah mengajarkan agama yang mulia. Mengajarkan agar mereka semua selamat di dunia dari kesesatan dan selamat di akhirat dari azab. Titik. Ngapain basa-basi dengan orang kafir? Dengan ucapan-ucapan yang diputar balikan kesana kemari, mengesankan bahwa agama ini juga bagus, sama dengan agama kita. Beda. Tidak sama. Itu agama kafir. Ini agama Islam. Yang katakan oleh Allah, inna dina indallahil Islam. Dan itu keyakinan kami dan keyakinan seluruh muslimin. Itu harus diyakini. Adapun perkara-perkara kadang kita harus bersikap adil, kadang kita harus bersikap baik dalam muqabalah, menganggapi kebaikan dengan kebaikan, maka itu silakan. Dengan tidak merubah keyakinan cinta kita kepada Islam wal muslimin dan benci kita kepada kufur dan kafirin. Jangan dirubah. Itu akidah yang enggak bisa dirubah. Dikatakan oleh beliau dalam syarahnya, yajib ats-tsabat 'ala di. Kita wajib istiqamah di atas agama kita, jangan terbawa sedikit pun. Ka'an yatma' an yatrukuhu ya'isu wa yazra'u wa yastaghil wa la yata'arradu lah. Fa yu'tihim dinahu wa hum yu'tunahu ad-dunya. Jangan. Jangan terbawa dengan agama mereka, walaupun mereka menjanjikan dunia. wala li ajli tam'id dunya, jangan karena kita tamak pada dunia. Seperti kalau penguasa kafir tadi akan menjanjikan, kalau engkau mau mengatakan seperti ini, kami akan berikan tanah yang luas untuk digarap olehmu. Wa yatrukuhu ya'ish wa yazra', dibiarkan hidup, dibiarkan bertani, bercocok tanam, diberi tanahnya, dibantu oleh pemerintah kafir ini. Ini disebutkan tadi ada dua keadaan. Pertama, kalau pemerintahannya Nasrani atau kafir. Ini yang sedang dibahas. Nanti bagaimana kalau pemerintahannya Muslim? Kalau kemudian berharap agar penguasa kafir ini memberikan tanah, memberikan bantuan dan sebagainya, fayu'tihim dinahu wa hum yu'tunahu dunya, kalau dia memberikan agamanya akan diberi dunia. Wa hadhihi mudahanatun wal 'iyadu billah. Itulah yang namanya mudahana, na'udzubillah. Berarti apa mudahana menurut beliau? Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berharap kalau kalian mau bermudahana, maka mereka pun akan bermudahana pada kalian. Waddu law tudhinu fayudhinun. Orang-orang kafir itu berharap kalau kalian mau bermudahana. Apa itu mudahana? Ini digambarkan mudahana. Kamu memberikan agamamu, mengorbankan agamamu untuk mendapatkan dari mereka dunia. Ini namanya mudahana. Apa terjemahannya? Wallahu'alam. Yang pas. Kamu bersikap membenarkan agama mereka supaya dapat dunia. Itu yang dikatakan dengan mudahana. Wa syaikh rahimahullah sammaha mudarah. Tetapi syaikh al-muallif maksudnya, Syekh Sulaiman, lihat di dalam maternya di atas, disebutkan mudarah wa mudahana. Padahal yang benar mudahana. Adapun mudarah berbeda. Mudarah itu tidak mengorbankan agama, tapi mengorbankannya dunia. Mau apa? Mau harta saya? Ambil, ambil, ambil. Tidak apa-apa. Mau ambil rumah saya? Ambil rumah saya. Mau ambil ini? Silakan. Pokoknya agama saya selamat dan saya dibebaskan untuk beragama dengan agama saya. Itu mudarah dan itu boleh. Apa perbedaannya mudarah dengan mudahana? Kalau mudahana itu yang dikorbankan agama. Kalau mudarah yang dikorbankan dunia. Barakallahu fikum. Maka mudarah kadang-kadang diperlukan. Ngalah dulu ajalah. Masalah apa ini? Dunia. Ngalah. Suruh pindah, ya pindah. Suruh memberikan, berikan. Kamu harus bayar denda pajak ini. Ah, silakan. Ambil selama saya punya. Ngikut dalam masalah seperti itu mudarah. Untuk menjaga agama. Tetapi kalau mudahana, itu dikorbankan agama. Mereka menuntut kita agar ucapkan begini, ucapkan begitu. Nanti saya kasih ini, nanti saya kasih itu. Ah, boleh. Dikarang oleh orang tadi. Gimana kata-katanya supaya terkesan mendukung si Nasrani ini. Bikin syubhat-syubhat. Dapat bangunan pesantren. Tanah yang luas. Hah? Qul inna a'udzubikumullah. Ini namanya mudahana. Dan itu yang diharamkan. Wa farq bainal mudarah wal mudahana. Dan berbeda, kata Syekh, antara mudarah dengan mudahana. Wa sayati fi kalami anna hadhihi mudahanatun wa laysa mudarah. Dan akan datang nanti keterangannya bahwa yang dimaksud oleh beliau adalah mudahana. Mudarah itu ungkapan dia, maksudnya mudahana. Wa sayati aidan al farq bainal mudarah wa bainal mudahana. Dan nanti akan datang insyaallah penjelasannya. Apa itu mudahana dan apa itu mudarah? Ringkasnya seperti yang sudah kita katakan. Kalau mudahana mengorbankan agama, kalau mudarah hanya mengorbankan dunianya. Qauluhu, ucapan musannif. Al-muwafaqah ala dinihim. Kalau memberikan muwafaqah, mencocoki agama mereka, yani makkanahum min iqamatil kanais fi biladil muslimin. Artinya mengizinkan, membolehkan, membiarkan untuk membangun gereja-gereja dan pendidikan agama Kristen di negeri muslimi. Atau i'tahumul hurriyah. Atau dibebaskan mereka mengajarkan kristenisasi pada muslimin. Ini namanya muwafaqah, mencocokkan Nasrani. Jangan. Tak boleh. Ini muslimin. Jangan kemudian kalian sesatkan ke agama Nasrani. La tamna'uhum syai'an alladhi yatlubunahu minkum wawafaqu 'alaihi fahadhihi mudahanah. Kalau kemudian silakan kamu bangun gereja-gereja. Silakan kamu ajarkan kekafiran pada muslimin. Oh, sudah apa-apa. Kayak buka pintunya lebar-lebar. Ya, karena itu adalah hak asasi manusia. Silakan, silakan, silakan. Udah dapat keuangan, dapat dana, dapat bantuan. Ini yang namanya mudahana. Mudahana karena dikorbankan agama. Muslimin sekian banyak menjadi Kristen karena tipuan-tipuan mereka. Khana ibn a'azakumullah. Adapun mudarah lahum wa mudahana. Sudah sebutkan tadi mudarah berbeda dengan mudahana. Maka siapa yang memberikan mudahana seperti ini, fa innahu kafirun mithlahum. Maka mereka kafir seperti mereka. Limadha? Kenapa dikatakan kafir? Li'annahu makkana lil kuffari waradiya bidinihim. Karena dia memberikan kesempatan pada orang kafir untuk mengkafirkan muslimin. Dan dia ridho dengan agama kafir. Ridho untuk disebarkan di tengah muslimin. Maka berarti dia orang kafir karena ridho dengan agama kafir. Wa tanawala amma aujabahu alaihi min dinil Islam. Dan juga dikatakan kafir karena dia ngalah dalam masalah agama. Ngalah dalam masalah yang Allah wajibkan atasnya. Kalau orang Nasrani yang punya jabatan, Masya Allah, mendukung gereja, mendukung dakwah Kristen, mendukung kristenisasi, mendukung habis-habisan dengan posisi jabatannya. Tapi giliran muslim yang punya jabatan, enggak apa-apa, kita harus toleransi. Toleransi ada batasnya. Membiarkan kaum muslimin dikafirkan, itu toleransi. Membiarkan kaum muslimin dijadikan Kristen, itu toleransi. Astagfirullah. Jangan kebablasan, bapak-bapak yang kami hormati. Jangan kebablasan. Cukup dengan kalimat mereka boleh beragama. Sebagaimana apa yang tertulis dalam undang-undang mereka. Silakan beragama dengan agama mereka. Tapi jangan kalian menyesatkan kaum muslimin. Dijaga tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau memiliki kekuasaan dan engkau bertanggung jawab terhadap kaum muslimin. Kalau sampai ada yang mereka sesat, dibiarkan. Menjadi Kristen, dibiarkan. Engkau tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dibiarkan mereka? Disesatkan. Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang perlu berhati-hati. Bedakan mana toleransi yang masih boleh dan mana yang sudah masuk pada mudahana. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yahudi dan Nasrani enggak akan pernah ridha. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani enggak akan ridha sampai kalian ikut agama mereka. Fahadha lam yatabarra minhu bal ajazahu wa sawwaga. Karena dia tidak mau berlepas diri dari agama kafir dan tidak memiliki kebencian kepada agama kafir, bahkan membiarkannya untuk diajarkan, bahkan didukung, diberi fasilitas untuk mengajarkan kekafiran. Berarti lam yatabarra minhu, berarti dia tidak berlepas diri dari ajaran kafir. Seorang yang tidak berlepas diri dari ajaran kafir, berarti dia kafirun mithlahum. Ajazahu wa sawwaghahu, membolehkan dan memberikan kesempatan. Wa atamhumul hurriyah, dibiarkan mereka bebas. untuk menyebarkan kekafirannya di tengah-tengah muslimin. Dan ini bukan hanya Nasrani saja, termasuk di dalamnya Yahudi, termasuk di dalamnya aliran-aliran kafir seperti aliran Syiah Rafidhah, aliran-aliran kafir seperti aliran yang mengaku adanya nabi-nabi baru, aliran kafir yang mengaku sebagai Imam Mahdi, yang mengaku sebagai Isa Al-Masih, yang mengaku sebagai Tuhan bahkan. Maka para penguasa dan para ulama bertanggung jawab untuk membimbing masyarakat, hati-hati, itu ajaran sesat, dan melarang mereka. Melarang mereka untuk menyebarkan kesesatannya. Termasuk ajaran PKI yang mengajarkan komunisme, sosialisme, leninisme. Kalau dibiarkan, dia termasuk kafir kalau membiarkan ajaran sesat kafir ditebarkan di tengah muslimin. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana yakrah dinahum wa yubghiduhum, walaupun katanya hatinya benci pada mereka, tidak suka dengan mereka. Yani in kana yuhibbu dinahum fa hadza yakunu kafiran. Kalau sudah suka pada kekafiran, suka kepada kesesatan, suka kepada Yahudi Nasrani atau PKI, ya berarti dia murtad. Keluar dari Islam. Enggak suka dengan Islam, suka dengan kafir. Ya cukup. Oh, dia bukan orang Islam. Yang kata mereka semangka, luarnya hijau, dalamnya merah. Artinya bungkusnya hijau, Islam. Dalamnya PKI murni, merah. Wa idza makkanahum wa huwa yakrah dinahum fa bi fi'lihi hadza irtad. Tayib, kalau yang sudah jelas senangnya sama kekafiran tapi tidak suka dengan Islam, itu sudah tidak perlu dibahas. Sudah jelas murtad. Sekarang yang katanya saya benci dengan kesesatan mereka, saya enggak suka dengan agama mereka, tapi memberikan fasilitas pada mereka, silakan. Mau nyesatkan muslimin boleh. Asal saya dapat sekian dari dunia. Ini juga kata para ulama irtadda. Murtad juga. Li'annahu nasiruhum alal muslimin. Karena dia membela kafir untuk menyesatkan muslimin. Membela kafir untuk menyesatkan. Untuk menyengsarakan. Untuk menyebabkan kaum muslimin menjadi rusak dan kalah. Ini juga termasuk. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ini keadaan pertama. Keadaan kedua, nukta thaniyah, fakaifa idha kana fi dari man'atin wastad'a bihim. Tadi gambarannya penguasanya sudah kafir. Penguasanya ima Yahudi wa ima Nasrani wa ima na'udzubillah PKI. Tetapi sekarang keadaan kedua, kalau penguasanya muslimin, kemudian dia memberikan muafakah pada orang kafir yang di luar negaranya, dibuka pintu lebar-lebar untuk masuk ke negeri muslimin dan untuk menginjak-injak kaum muslimin, untuk mengalahkan kaum muslimin. Ini juga sama, bahkan lebih parah. Qala, dikatakan oleh Syaikhul Fauzan hafizahullah, idza kana fi dari man'ah, kalau dia di negara yang sudah man'ah, sudah terlindungi dengan pemerintahan Islam, darul Islam. Wa jarral kufar ala biladil muslimin. Kemudian menyeret orang-orang kafir, dibiarkan masuk atau diberi fasilitas, atau diberi sesuatu cara supaya bisa masuk. Kalau tanpa orang ini, orang-orang kafir tadi gak bisa masuk. Wa ata bijuyushihim, bahkan mendatangkan tentaranya, tentara orang-orang kafir ke negeri muslimin. Litaghzuwa biladal muslimin, untuk memerangi negeri muslimin. Ini juga kafir. Contohnya, ma hasala fi akhir khilafatil Abbasiyah. Seperti apa yang terjadi di akhir khilafah Bani Abbasiyah. Khilafah Bani Abbasiyah hancurnya ketika ada seorang yang diangkat di zaman khilafah al-musta'asim, dijadikan wazir, pendukung, menteri di negaranya. Seorang yang Syi'i, Rafidhi, Syiah, Rafidhah, yang bernama Ibnul Alqami. Ibnul Alqami. Nama lengkapnya Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ali. Muayyiduddin katanya, julukannya. Muayyiduddin, pembela agama. Abu Talib Ibnul Alqami. Julukannya Muayyiduddin, pendukung agama. Tetapi ternyata dia perusak agama. Mufsiduddin. Bagaimana Mufsiduddin? Karena dia ketika jabatannya sebagai wazir, sebagai menteri, atau perdana menterinya, pendukung khalifah, maka orang yang khabith, yang jelek, busuk, Syiah ini, mempersiapkan untuk datangnya pasukan kufar dari Hulagukan, dari Hulaku, dan membiarkan mereka membawa tentaranya kepada muslimin untuk memerangi muslimin. Demikian pula orang kedua yang sejenis dengan itu, kebetulan Syi'i juga, julukannya Nasiruddin, hakikatnya Nasirul Syirik, pembela kesyirikan, At-Tusi, menyeret pasukan Tartar untuk bisa masuk ke dalam negara muslimin. Wa huma yad'iyan al-Islam, kedua-duanya mengaku Islam. Yang satu membiarkan masuk Hulaku dan pasukannya, yang kedua juga membiarkan pasukan Tartar untuk masuk ke negeri muslimin, dan kedua-duanya membikin rencana, taktik, strategi bagaimana caranya supaya orang kafir tadi bisa masuk ke negeri muslimin dengan aman, kemudian tiba-tiba menyerang dengan mendadak. Astagfirullah. Maka terbantailah muslimin dalam jumlah besar. Belum agamanya. Yang kemudian ditawarkan, diajarkan, dan untuk menginjak-injak Islam dan muslimin. Bagaimana hukumnya? Fa innahu yartaddu in kana yakrah dinahum. Orang-orang seperti ini murtad, keluar dari Islam, walaupun katanya benci pada agama mereka. Saya enggak suka agama mereka, saya cuma ingin anu saja, ingin keuntungan, ingin dunia. Murtad, menjual agamanya dengan dunia. Yang kata Nabi SAW, nanti akan datang fitnah-fitnah yang seorang yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Akan datang fitnah-fitnah yang dahsyat, seorang yang pagi mu'min sore sudah kafir, atau sore mu'min pagi sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya dengan keuntungan-keuntungan dunia. Berarti alasan keuntungan dunia bukan alasan yang diterima. Siapa yang membiarkan kekafiran, mendukung kekafiran, menyebutkan muafaqah, mencocoki kekafiran karena ingin dunia, walaupun dia katakan itu bukan dari hati saya cuma ingin dunia, dia kafir. Mengapa? Karena ingin dunia bukan alasan yang diterima. Bukan alasan yang diterima. Sebab disebutkan dalam hadis tadi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dan disebutkan dalam Al-Quran, yashtaruna bi'ayatillahi thamanan qalila. Dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mengorbankan agama dengan harga yang murah. Berapa miliar pun, berapa triliun pun, walaupun itu triliun dolar pun, tetap itu kecil, karena itu dunia. Yang la tusawi janaha ba'udah. Itu sedikit. Khana ibn a'azakumullah. Demikian nanti katakan oleh Syekh tentang orang yang memberikan pintu untuk masuknya kekafiran. Dan masuknya orang-orang kafir ke tengah-tengah muslimin, dia bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Dan dia berarti memiliki cintaan pada orang-orang kafir. Berarti dia walaknya kepada orang-orang kafir, cenderungnya kepada orang-orang kafir, dan tidak dia ridho kepada Islam, tapi ridho pada orang kafir. Dibiarkan orang Islam dibantai, dibiarkan orang Islam dikafirkan, disesatkan. Yang penting saya untung. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kita akan lanjutkan insyaallah pada sesi berikutnya billahi taala. Wassalatu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.